sedelo kowe dadi kanca barengan ngalor idul wis kaya sedulur kurangku apa leku dadi kanca apa kurang sing krap ya kok suwe-suwe ngunjak kowe wis ngerti dene ta incer awis suwe ning buriku kowe malah nglimpeke sajane aku rapopo yen kur masalah tresno go kanca nyawa wae ke aku sing lateni kowe sing disii aku sing ngopeni kowe sing duweni bayang noremu ati tak rasake aku sing berjuang karane aku trimo meneng wae ati remuk nanging aku isih milih kekancane sing tak tresno malah dilimpe kanca sing tak perjuangke mung dadi sia-sia yen susah kowe sambat karo sapa nanging lek mung balas malah ra kira-kira tak loske timbang mumet pikire sakarep-karepe sabahagiane sing disayang.